Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Barakallahu fikum, kita akan melanjutkan. Nah, masih sambungan daripada syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengenai bahwasannya mereka mengagungkan para wali, dan bahkan mereka membuat syubhat bahwasannya mereka dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau yang semisalnya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan Allah Ta'ala berfirman, beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini barakallahu fikum sudah berulang-ulang. Syai'an di sini dia nakirah. Nakirah ketika jatuh atau terletak pada na'am kalimat yang didahului oleh nahi atau nafi, maka itu menunjukkan umum. Dalam artian apa? Dalam artian jangan kalian berbersyirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. La manakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Tidak dengan malaikat yang paling dekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Jadi tidak boleh sama sekali berbersyirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu. La minal awliya wala ghairihim. Tidak dari kalangan para wali, tidak pula dari yang selain mereka. Tidak boleh berbersyirik sama sekali. Fallahu la yarda bihadza subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan kekufuran ini. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Dan Allah Ta'ala tidak ridha dengan kekufuran dari yang muncul dari hamba-hambanya. Naam. Paham ya? Wala yarda li ibadihi al-kufr. Dan Allah Ta'ala tidak ridha dengan kekufuran. Naam, berikutnya. Falaisa ma'na qawlahu ta'ala falaysa ma'na qawlihi ta'ala, bukan maknanya firman Allah subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya wali Allah adalah orang-orang yang mereka tidak takut, tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih. Annahum yamlikuna syai'an min ar-rububiyyah, bukan maknanya bahwasannya mereka itu memiliki sedikit daripada hak rububiyyah. Wa annahum yanfa'un wa yadhurrun, dan bahwasanya mereka itu memberikan manfaat dan juga bisa memberikan marapetaka atau bahaya. Wa annahum nam yu'tuna syafa'ah wa annahum bukan maknanya bahwasanya mereka itu memberikan apa? Memberikan syafaat, dan bahwasanya mereka seperti ini. Kama yas'amul quburiyun, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang quburiyun. Paham itu ya? Jadi orang quburiyun, para penyembah kuburan, mereka menyangka bahwasanya para wali yang dipendem, yang sudah dipendam, yang dikubur itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak madarah, bisa mendatangkan malapetaka, bisa memberikan syafaat dan semisalnya barakallahu fikum. Tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, tapi itu semuanya adalah kesyirikan, yang mana Allah Ta'ala tidak ridha dengan kesyirikan barakallahu fikum. Seperti itu. Faman ta'allaqa bil awliya, barang siapa yang hatinya ta'alluq, hatinya tergantung atau terkait dengan para wali wa talaba minhum syafa'ah, dan kemudian minta dari mereka syafa'at, wa hum amwat, dalam keadaan mereka sudah mati, au talaba minhum ighatsah, atau minta dari mereka perlindungan, wa hum amwat, dalam keadaan mereka sudah mati, au talaba minhum, atau minta dari mereka qadaul hajat, agar ditunaikan, diberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, wa hum fi kuburihim, dalam keadaan mereka di kuburan-kuburan mereka, fa innahum mithlu musyrikin al-awwalin, maka sesungguhnya mereka perpisahannya seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma la yadurruhum, ada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, wala yanfa'um, tidak pula memberikan manfaat pada mereka, wa yaqulun, dalam keadaan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka para wali-wali yang sudah meninggal itu, yang dalam kuburan itu, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Jadi mereka di membikin apa? Memutarbalikkan fakta, mengelabui kaum muslimin, mengelabui manusia, na'am membikin apa? Kesamaran sehingga manusia menganggap ucapan mereka benar. Benar juga ya. Nah, jadi mereka menganggap bahwasanya para wali yang mereka anggap wali itu bisa memberikan syafaat. Nah, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak bisa memberikan apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah meninggal, kemudian sebagian para sahabat tidak terima, dalam artian mereka masih belum percaya kalau seandainya Rasulullah meninggal. Dan waktu itu sempat Umar bin Khattab marah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat marah karena mendengar kabar tersebut, dikirain kabarnya tidak sahih. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menundukkan mereka semuanya. Kemudian Abu Bakar Siddiq berdiri di hadapan mereka dan mengatakan bahwasannya, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. "Man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mati, telah meninggal. "Wa man kana ya'budu Allah," dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, "fa innahu hayyun la yamut," maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup dan tidak mati. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Hum yaqulun, mereka mengatakan, "Nahnu la na'taqid," kita ini tidak meyakini, "annahum yakhluqun wa yarzuqun," kita tidak meyakini bahwasanya para wali tersebut bisa menciptakan, bisa merizki. "Wa innama min ajli an naj'alahum wasa'ita bainana wa bainallah." Nah, syubhatnya mereka ini. Cuman hanya saja, kita hendak menjadikan mereka itu wasa'ita, perantara-perantara, bainana wa bainallah, antara kami dan antara Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa alasannya? Sudah kita lewati dulu alasannya. Alasan mereka, mereka mengatakan, mengelabui, mereka mengatakan apa, kita ini mudnibun, kita ini orang-orang yang dosa, banyak dosanya, banyak perbuatan salah, sehingga tidak layak kalau seandainya minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau seandainya kita minta tapi melalui para wali, katanya. Nah, untuk bilang dzalik ya, itu adalah bisikan syaitan yang terkutuk. Bahkan Allah taala mengenaskan, namun jelaskan dalam Al-Qur'an Karim, na'am, bahwasanya "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun uzibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila, nah, "idza sa'alaka 'ibadi 'anni," apabila hamba-Ku itu bertanya tentang diriku, katakanlah, "Diriku itu dekat," kata Allah Subhanahu wa taala. "Uzibu da'watad da'i idza da'an," aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Nah, "falyastajibu li," maka hendaklah mereka semuanya menuju, menghadap kepadaku, "wal yu'minu bi," dan hendaklah mereka beriman kepadaku, "la'allahum yarsudun," semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu ucapan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Nas dijelaskan bahwasanya apa? Allah taala dekat, enggak usah pakai perantara, langsung mintanya. Kemudian juga Allah taala berfirman, "wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kurang apa lagi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? "Wa qala rabbukum," telah berkata Rabb kalian, "ud'uni astajib lakum," berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Nah, "innal ladzina istakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Hati-hati ancamannya. Barang siapa yang mereka sombong terhadap beribadah kepadaku, sombong tidak mau berdoa kepadaku, menjadikan perantara-perantara dalam berdoa dan semisalnya, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dalilin, dalam keadaan mereka rendah dan hina, na'udzubillah min dzalik. Sehingga bagaimana? Yang benar kita minta langsung. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, kalau seandainya kita minta, yang diminta adalah Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sesukanya, dalam artian hingga kita merengek pun enggak masalah. Makanya merengek untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak masalah. Karena yang diminta siapa? Yang kita mintai adalah Rabbuna Jalla wa Ala. Barakallahu fikum itu. Kemudian dengan menjulurkan tangannya, mengangkat tangannya, karena al-asl fi du'a raful yadain, pada asalnya di dalam berdoa itu mengangkat kedua tangannya, kecuali apa? Illa matusniya, kecuali yang dikecualikan, seperti ketika doa, ketika kita lagi sujud berdoa juga kan, tapi enggak boleh kita angkat tangan karena enggak ada dalilnya. Kemudian ketika barakallahu fikum, ketika salat apa? Habis sholat 5 waktu itu juga enggak ada dalilnya. Setelah itu mengangkat kedua tangannya enggak ada dalilnya. Itu bahkan disebutin Syekh Shalih Al-Fauzan termasuk perkara yang bid'ah. Disebutkan juga masyayikh Ahlussunnah yang lainnya bahwasanya mengangkat kedua tangan berdoa ketika setelah sholat 5 waktu itu adalah perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah. Terus bagaimana kalau kita berdoa pada selain sholat 5 waktu, dalam artian habis sholat sunnah kita berdoa, silakan mengangkat kedua tangan enggak masalah, karena al-ashlu fid du'a raful yadain. Nah, pada asalnya di dalam berdoa itu mengangkat kedua tangan, kecuali di tempat-tempat yang dikecualikan, dan itu bukan termasuk 6 perkara yang syarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 6. Berikutnya. 6. Hum yaqulun nahnu la na'taqid annahum yakhluqun wa yarzuqun wa inna ma min ajli an naj'alahum masa'ita bainana wa bainallah li'annahum awliya, katanya. Kita cuma mau menjadikan perantara saja antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu adalah para wali, katanya. Wa nahnu muqassirun, sedangkan kita ini adalah orang-orang yang muqassirun, orang-orang yang rendahan, atau orang-orang yang na'am dalam artian sedikit amalannya, sedikit ibadahnya. Ngam. Wa nahnu mudnibun, dan kami adalah orang-orang yang mudnibun, yang berdosa. Fa haula'i bi salahihim wa jahim, maka mereka dengan kebaikan, dengan kesolehan mereka dan juga kedudukan mereka, wa makanatihim, dan juga kedudukan mereka, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yashfa'una lana, mereka akan memberikan syafaat pada kami, katanya. Inilah syubhat mereka. Nah, di sana ada hadis yang dhaif, lafadznya apa? Ya, lafadznya adalah Rasulullah SAW bersabda, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah kalian, ya. Mintalah tawassul, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jahi, dengan kedudukanku. Karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah taala itu adalah apa? Adalah agung. Ini hadisnya dhaif, dhaifkan oleh Syekhuna Al-Allamah Naam Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu taala. Naam, ketika beliau sempat ditanya waktu itu di Darul Hadis Damaskus, yaitu berkaitan masalah hadis tersebut. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ada hadis yang dhaif. Naam, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Ya, bertawassullah kalian. Naam, dengan apa? Dengan kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah taala itu adalah agung. Tapi dhaif ya. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu radda alaihi faqal, kemudian Allah taala membantah mereka seraya Allah taala mengatakan subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa taala amma yusyrikun, dari apa yang mereka naam perbuat kesyirikan. Fasamma hadza syirkan, Allah taala menamakan itu adalah kesyirikan. Perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Wa qala fil ayatil ukhra, kemudian Allah taala juga berfirman dalam ayat yang lain, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni, yang ikhlas, yang tidak ada kotoran kesyirikan di dalamnya, tidak ditampuri dengan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan adapun orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para wali, sesembahan-sesembahan, ma na'buduhum illa liqaribuna ila zulfa, kata mereka, kami tidak mengibadahi mereka melainkan apa? Melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan zulfa, sebenar-benar kedekatan. Ini juga syubhat mereka. Naam. Kenapa? Karena Allah taala langsung bantah di awal ayat tadi. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah lah agama yang murni itu. Tidak boleh campuri yang lainnya. Dan perlu diingat, ketika dia beriman kemudian tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, dengan kedzaliman itu kesyirikan, niscaya dia akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhiratnya. Alladzina amanu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan apa? Dengan kesyirikan, bidzulmihim. Nah, atau bidzulmin bisyirkin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Barakallahu fikum. Keamanan di dunia dari apa? Dari perkara kesyirikan. Diamankan di dunia dari perkara kesyirikan, kepada perkara kebid'ahan. Barakallahu fikum. Kemudian diamankan di akhirat dari azab neraka. Nah, itulah balasan bagi orang-orang yang apa? Yang mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Dengan apa? Dengan kesyirikan. Sehingga hati yang selamat adalah hati yang dijauhkan dari kesyirikan. Sebagaimana dinukilkan dalam dalam kitab Fathul Qadir, yaitu ucapan Imam Syaukani rahimahullah taala. Imam Syaukani menukilkan dari kalangan ahli tafsir, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, kata beliau apa? Beliau menukilkan kalam dari kalangan al-tafsir, kata beliau, al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasy-syirki al-khali minal bid'ati al-mutma'inni ila sunnah. Jadi al-qalbu as-salim apa? Hati yang selamat, hati yang suci itu adalah hati yang apa? Hati yang dia itu selamat dari kesyirikan dan kosong dari kebid'ahan. Al-qalbu salim huwa as-salimu minasy syirki al-khali minal bid'ati. Paham ya? Selamat dari kesyirikan dan kosong, bersih dari kebid'ahan. Al-mutma'inni lis-sunnah, dan condong atau tunduk dengan as-sunnah. Barakallahu fikum, itulah hati yang selamat. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, yuridunal wasaita, mereka yuridunal wasata. Nah, mereka menjadikan wasita perantara-perantara. Fakat katanya, yuridunal wasata fakat indallah. Kita atau mereka nam menginginkan menjadi perantara saja katanya. Menjadikan perantara saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, dan jika tidak demikian fa innahum mu'tarifun. Maka sesungguhnya mereka itu mengakui dan mereka mengerti mengetahui annallahu al-khaliqur raziq al-muhyi al-mumit. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mencipta dan memberi rezeki dan yang menghidupkan serta mematikan. Fa ya'tarifuna bi tauhid rububiyah, mereka mengakui, i'tiraf, mengakui, meyakini dengan tauhid ar-rububiyah tamaman, secara sempurna. Tapi ingat ya, nah kama dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah taala nam sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang mereka. Tapi ingat, pengakuan dengan tauhid rububiyah apakah cukup? Tidak cukup. Harus diiringi dengan tauhid al-uluhiyah. Sudah kita sebutkan kaidah yang inti atau kaidah umum berkaitan masalah ini. Apa itu kaidahnya? Naam, tauhid al-uluhiyah, naam mutadamminun fi tauhid ar-rububiyah, wa tauhid ar-rububiyah mustalzimun fi at-tauhid al-uluhiyah. Paham itu ya? Nah, jangan lupa itu ya. Tauhid uluhiyah itu terkandung dalam tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid rububiyah tidak cukup, bahkan mengharuskan di dalamnya tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, sehingga Rasulullah memenangi mereka, memerangi kufar Quraisy. Kenapa? Karena na'am, tujuan Rasulullah menegakkan atau mendakwahi mereka agar mereka apa? Agar mereka kembali bersatu di atas kalimat yang satu, yaitu la ilaha illallah al-uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Na'am. Berikutnya, wa innama qasadu bi fi'lihim hadza wasatah haula'is salihin indallah fanadharu lahum wa dhabahu lahum wastaghathu bihim, dan hanya saja mereka menginginkan dengan perbuatan mereka adalah menjadikan perantara haula'is salihin, menjadikan perantara orang-orang saleh tersebut indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanadharu lahum, kemudian mereka bernadar untuk mereka, untuk orang-orang saleh tadi. Wa dhabahu lahum, dan mereka melakukan sembelihan untuk mereka. Wastaghatsu bihim, dan mereka minta perlindungan dengan mereka. Ya sayyidi, wahai tuan kami, wahai pemimpin kami sayyid. Nah, wa ya sayyidi isra'li 'indallah. Ini kurang ajarnya. Dalam artian kurang ajar kenapa? Karena berani-beraninya dia mengedepankan sayyid mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak minta langsung dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala? Harus diperantarai. Apakah Allah taala tidak mampu? Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu Allah taala mampu untuk melakukannya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa mereka menjadikan perantara? Ya sayyidi isfa'li 'indallah, wahai tuan kami atau wahai tuanku, na'am berilah aku syafaat. Na'am untukku. Mintakanlah syafaat untukku 'indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. If'al kada. Lah, kerjakanlah seperti ini. Hadzal ladzi yaqulunahu 'indal qubur. Inilah yang mereka ucapkan di kuburan-kuburan. Jadi aneh sekali ya, kalau kita jumpai orang-orang sufiyun, barakallahu fikum, orang-orang sufiyun mereka aneh banget. Kalau mereka ziarah kuburan para wali itu, biasanya yang mereka itu kendor sekali, kalau ke sana pulangnya bawa tanah. Kalau enggak percaya bisa tanyakan orang-orang yang sering ziarah itu. Tanah apa? Ya tanah dari kuburan itu yang mereka anggap itu adalah wali songo tuhannya. Wali fulan, sunan fulan, sunan fulan. Nah, pulangnya dia apa? Bawa tanah. Kenapa? Karena tanah ini tanahnya kuburannya para wali, ada barokahnya. Na'udzubillah ya. Bertabarruk dengan sesuatu yang jamit, sesuatu yang benda mati yang apa? Yang belum tentu itu tanahnya apa? Tanah asli. Bahkan mereka tanahnya kadang tanah palsu. Karena orang penduduk sekitar situ itu tahu kalau seandainya para ziarah kubur itu sering ambil tanah, akhirnya mereka mencari tanah yang apa? Yang tanah itu mungkin dari jauh diambil, ditaruh situ. Akhirnya laris. Paham ya, laris, kemudian bahkan dicoba jual belikan, dijual belikan. Nah, untuk mencari penghasilan. Na'udzubillah ya. Ewa. Yang mengambil, yang membeli nan tanah tersebut berdosa karena itulah kesyirikan. Yang menjual pun juga berdosa karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu fikum, hati-hati. Nah, na'udzubillah ya. Juhal. Nah. Berikutnya, hal hadza yakhtalifu amma qalahul musyrikuna min qabl. Apakah perbuatan ini berbeda dari apa yang diucapkan orang musyrikin sejak dahulu? Alladzina radda alaihimu jalla wa ala, yang Allah Ta'ala bantah mereka biqaulih, dengan firman-Nya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia itu kadzibun kafar, pendusta dan juga lagi naam kufur. Mereka berdusta dan juga melakukan kekufuran. Naam hakama alaihim bil kadzib, Allah Ta'ala menghukum mereka dengan kedustaan. Wa hakama alaihim bil kufur, dan Allah Ta'ala menghukum mereka dengan kekufuran. Naam fa'amiluhum hadza kufrun, fa'amaluhum hadza kufrun wa kadzibun. Maka perbuatan mereka ini yang kata mereka adalah kita menjadi perantara para wali agar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan kufrun, perbuatan kekufuran, wa kadzibun, dan perbuatan kedustaan. Wa bi surati Yunus, dan dalam surat Yunus, nazzahu nafsahu an dzalik, Allah Ta'ala mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Faqal subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala naam dari apa yang mereka persekutukan. Sama usirkan, Allah Ta'ala menamakan itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Berikutnya, fal awliya, maka para wali ubad, naam, fal awliya'u naam ibadun salihun lahum kud lahum qadruhum wa nahtarimuhum. Nah, perhatikan ini, fal awliya'u, maka para wali naam ibadun, mereka adalah hamba-hamba salihun, yang mereka hamba-hamba yang saleh. Lahum naam qadruhum, naam, dan mereka memiliki kedudukan mereka. Wa nahtarimuhum, dan kita pun memuliakan mereka kalau benar-benar mereka orang saleh, ya. Wa nuhibbuhum, dan kita mencintai mereka. Wa naqtadi bihim, dan bahkan kita mencontoh, menjadikan tauladan mereka. Fil a'mali salihah, pada perkara-perkara yang salihah. Lakin, akan tetapi, laisa lahum naam syirkah ma'allahi jalla wa'ala, tapi mereka tidak memiliki sedikit pun ikut campur atau kerjasama bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamahum misluna, hanya saja mereka itu sama-sama seperti kita. Muhtajuna ilallah, jadi orang-orang soleh, para wali yang sudah dipendam, sudah dikubur itu seperti kita semula. Paham ya? Seperti kita sama saja. Nah, mereka juga butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fuqara'u ilallah, yang mereka adalah orang-orang yang fuqara', orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian segenap semuanya fuqara', kalian semuanya ilallah, kalian semuanya adalah orang-orang fuqara', orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza 'amun in umum, semuanya dipukul rata, semuanya adalah orang fuqara'. Nah, paham ya? Semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah fuqara. Hadza 'amun, wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Naam, barakallahu fikum. Naam, jadi jangan sampai keliru dalam melangkah. Jadi tuduhan mereka, barakallahu fikum, tuduhan orang Yahud, naam, waqalatul yahudu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Kurang ajarnya Yahud seperti itu. Orang Yahud berani mengatakan seperti itu. Innallaha faqirun wa nahnu aghnia, katanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu fakir dan kita yang kaya. Naam. Kemudian apa? Kemudian Allah Ta'ala laknat dengan apa yang mereka ucapkan. Ewa. Naam. Dan Allah Ta'ala catat ucapan mereka semuanya. Dibantah dengan ayat ini. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Ini bantahan terhadap orang Yahud. Bantahan terhadap orang Yahud dan yang semisal mereka. Wahai manusia, kalian itulah hamba-hamba yang fuqara', hamba-hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran atau punya akidah seperti Yahud yang mereka berani mengatakan Allah Ta'ala itu fakir. Wa qalatil yahudu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Orang-orang Yahud mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu fakir dan kitalah yang kaya. Na'udzubillah ya. Lancang mereka. Naam. Kullul khalqi fuqara. Seluruh makhluk itu fuqara ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima fihi mal anbiya wa rusul. Padahal bersama mereka, bersama makhluk itu semuanya, ada para nabi dan ada juga para rasul. Bima fihimul malaikah, ada juga para malaikat. Alaihim salatu wassalam. Kulluhum fuqara'u ila Allah, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada mimma yuzilul na'am labs. Dan inilah termasuk perkara yang menghilangkan apa? Kesamaran. Menghilangkan kesamaran atau na'am, menghilangkan suatu perkara yang samar. Li'anna ha'ula'i ya'khuduna ba'dal Qur'an. Dikarenakan mereka mengambil sebagian Al-Qur'an, wa yastadiluna bih. Kemudian mereka beristidlal dengannya, wa yatrukuna ba'dal akhar. Dan mereka meninggalkan sebagian yang lainnya. Ya'khuduna al-ayah allati tamdahul awliya. Ya kan? Mereka mengambil ayat-ayat yang apa? Yang di dalamnya cuma pujian untuk para wali aja. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mana lanjutannya? Kenapa mereka tidak mau menyebutkan lanjutannya? Intinya lanjutannya itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, inilah termasuk prinsip atau naam kerjaan mereka, mengambil sepotong meninggalkan sepotong yang lainnya. Yang sepotong yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil, mereka cantumkan. Yang tidak sesuai mereka tinggalkan. Seharusnya sambungannya apa sambungannya? Sambungannya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Al-iman wa taqwa. Mana keimanan mereka? Mana ketakwaan mereka? Kalau seandainya mereka benar-benar beriman dan kalau seandainya mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka meninggalkan seluruh sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, minta perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta semua perkara, kebutuhan yang mereka inginkan, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah menjadikan perantara-perantara dengan alasan itu mendekatkan diri, dengan alasan itulah pemberi syafaat dan semisalnya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik ya. Li'anal ibra bil haqa'iq, karena yang jadikan pelajaran itu adalah hakikatnya. Hakikatnya mereka nyembah siapa? Hakikatnya mereka meminta siapa? Hakikatnya mereka na'am berserah diri kepada siapa? Hakikatnya mereka tunduk dengan siapa? Na'am. Itu. Jadi kita lihat hakikatnya. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini, "Na'am wa tusni 'alaihim." Jadi mereka mengambil ayat-ayat yang di dalamnya ada pujian kepada para wali dan juga sanjungan kepada para wali. Wa yatrukuna al-ayah ukhra, kemudian mereka meninggalkan ayat yang lainnya allati tubayyin, yang mana ayat tersebut menjelaskan annahum la yu'baduna min dunillah, bahwasanya mereka tidak rela, tidak ridha diibadai untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam ya, wa anna man talaba minhum syai'an wa hum amwat fa innahum musyrikun kafir, dan bahwasanya barang siapa yang meminta dari para mayit tersebut, para wali ataupun para orang-orang saleh sudah meninggal itu, wahum amwat, dalam keadaan mereka mati mayit, fa innahu musyrikun kafir, maka dia adalah musyrik dan kafir. Paham itu ya? Naam. Tempatnya di mana nanti? Tempatnya di neraka. Nah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa, karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Nah, maka sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Na'udzubillah min dzalik ya. Aywa. Naam, yatrukuna hadhihi al-ayat, mereka meninggalkan ayat-ayat ini. Fa hadza min az-zaygh, ini termasuk bentuk penyelewengan, penyimpangan alladzi dzakarallahu jalla wa ala, yang Allah Ta'ala telah menyebutkannya. Naam. Berikutnya, fal takun indaka hadhihi al-qa'idah, maka jadikanlah ini di sisimu kaidah ini. Jangan dilupakan apa kaidahnya? Annal insana mahma balagha min as-salah wal karamah wal manzilah indallah fa innahu laysa lahu min ar-rububiyyah syai' wa annahu la yud'a ma Allah wa innahu la yakunu lahu syai'un min al-ibadah wa huwa la yardha bidzalik. Perhatikan. Ini kaidahnya kata beliau, sesungguhnya manusia, nah mahma balagha, walaupun dia mencapai puncak min as-salah dari kesolehannya, wal karamah mendapatkan karamah, wal manzilah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa innahu laysa lahu min ar-rububiyyah syai', maka dia atau orang tersebut tidak memiliki sedikit pun dari hak rububiyah. Wa annahu la yud'a ma Allah, dan bahwasanya dia tidak apa? Tidak layak untuk diibadahi, nam dimintai doa bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yakunu lahu syai'un min ibadah, bahwasanya tidak ada sedikit pun untuknya hak untuk diibadahi. Wa huwa la yardha bi dzalik. Naam, dalam keadaan dia tidak ridha dengan perkara tersebut. Barakallahu fikum. Fal auliya was-salihun 'ala al-haqiqah la yardawna bidzalik. Perhatikan ini. Maka para wali dan orang saleh pada hakikatnya mereka tidak ridha. Mereka kalau hidup dan tahu mereka tidak ridha diibadahi, dimintai pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sudah mati gitu loh ya. Mereka sudah mati. Naam. Kalau seandainya ridha bagaimana? Hidup terang-terangan dia mengaku sembahlah aku, ibadailah aku, mintalah kepadaku. Nah, itu bagaimana nanti? Yang seperti itu nanti bagaimana? Nah, yang seperti